Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kembali bersama, berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar agama, membaca dan memahami hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya hadis-hadis yang kita sudah meyakini kesahihannya, di mana kita sedang membaca kitab Sahih Al-Imami Al-Bukhari yang disepakati oleh umat Islam sebagai kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Kita pada pagi hari ini masuk ke kitab yang baru dari Sahih Bukhari, di mana Al-Imam Al-Bukhari membuatkan bunyinya dengan mengatakan Kitabu Al-Kusuf. Kitabu Al-Kusuf. Ini perkataan Al-Bukhari, Amirul Mu'minina fil Hadith rahimahullahu ta'ala. Kita kembali menjelaskan, hari ini tanggal 5 Rabiul Awal ya. Sabtu 5 Rabiul Awal. Bertepatan dengan tanggal 1 ya. 1 Oktober 2022. Kembali kita menjelaskan makna dari kitab, kata kitab. Ya. Dalam kitab kan bahasa Arab. Asalnya adalah bahasa Arab dari kata kerja kataba yaktubu kitaban. Dan dia biasanya masdar, ada kalanya masdar ya. Dalam bahasa Arab itu bermakna maf'ul. Bila mana yang untuk yang belajar bahasa Arab, terkadang masdar ini asal, akar, sumber. Makanya berbeda pendapat para ulama nahu, ulama bahasa Arab tentang bahasa Arab ini asal muasalnya dari kata kerja madi atau dari masdar. Khilaf mereka. Ada yang mengatakan dari kata kerja madi yang berasal dari tiga huruf itu, ya, fi'lus sulasi. Dan ada yang mengatakan dia berasal dari masdar itu sendiri. Karena masdar itu asalnya maknanya sumber. Ya. Jadi mereka mengatakan masdar ini tidak jarang dia didatangkan dengan makna maf'ul. Maf'ul itu kan objek. Kalau kataba itu, maf'ulnya maktubun. Ya. Kataba, yaktubu kitaban, katibun, wa maktubun. Maf'ulnya maktub. Biasanya, ada kalanya masdar itu dihadirkan dengan makna maf'ul. Ya, dengan makna maf'ul. Dan ini banyak sekali kita temukan. Makanya di antara penjelasan para ulama tentang makna kitab, dia adalah masdar yang bermakna maf'ul, yaitu hasil tulisan. Hasil tulisan. Kitab itu adalah kumpulan dari kertas-kertas yang di dalamnya ada tulisan. Ya. Kumpulan dari kertas-kertas yang dalamnya ada tulisan. Ya, jadi itu definisi kitab. Bila mana ada terkumpul beberapa lembaran kertas, tetapi tidak ada tulisan, dinamakan kitab? Ya, kosong semuanya. HPS. Ya. Tidak ada satupun tulisan dalamnya. Berkumpul sekitar 50 halaman, 60 halaman, 100 halaman, 200 halaman. Tapi dia bolak-balik, tidak ada apa-apa. Dinamakan kitab? Tidak. Jadi, dalam bahasa Arab, kitab itu adalah kumpulan dari beberapa lembaran yang ada tulisannya, yang ada isinya. Nah, ini yang dimaksud dengan kitab. Dan kitabul jawami, dan kitab-kitab yang kita kenal, yang kita ketahui, ya, tulisan-tulisan, karya tulis, dinamakan dalam bahasa Arab dengan kitab karena di dalamnya ada yang ditulis, ada isinya. Secara bahasa dan istilah seperti itu. Jadi ketika sekarang kita berhadapan dengan kata-kata kusuf, berarti di dalam lembaran-lembaran yang akan datang ada tulisan-tulisan yang mengenai Al-Kusuf. Ada catatan-catatan yang membicarakan tentang Al-Kusuf. Al-Kusuf artinya gerhana. Ya. Gerhana. Kata gerhana, insyaAllah semua kita tahu artinya. Ya. Gerhana ini, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala di dalam syarah kitab ini. Ya, di halaman 148. Kata Al-Kusuf artinya tersembunyinya sinar matahari atau bulan. Ya. Tersembunyinya sinar matahari atau bulan. Kasafa yaksufu atau yaksafu kasfan wa kusufan. Ya. Artinya tersembunyi. Dan juga diungkapkan kata yang lain untuk gerhana ini yaitu dengan huruf kha. Kalau ini pangkalnya apa? Kaf. Dan terkadang dengan huruf kha berarti al-khusuf. Kha, khusuf. Harakatnya sama. Hurufnya yang di pangkal yang berbeda. Yang sekarang ini digunakan dengan kaf dan terkadang digunakan dengan kha. Apa? Al-khusuf. Al-khusuf. Kalau bahasa Indonesianya K atau K dengan H. Ya. K dengan H, kemudian U, kemudian S, kemudian U, kemudian F. Ya. Khusuf. Khusuf dengan khusuf. Ya. Ini penggunaan dalam bahasa Arab, sementara bahasa kita tetap gerhana. Tidak menjadi ka pula dia. Apa? Kerhana. Ada? Kerhana. Kalau bahasa Arabnya terkadang pakai kha dan terkadang pakai kaf. Terkadang ada di antara ulama bahasa itu yang memisahkan, yang membedakan. Kalau untuk matahari, maka pakai kaf. Dan kalau untuk bulan, pakai kha. Ada yang membalikkan. Untuk matahari kha, untuk bulannya kaf. Dan ada yang mengatakan ini yang paling kuat, bahwa digunakan kedua-duanya untuk kedua-duanya. Digunakan kedua-duanya untuk kedua-duanya. Maksudnya digunakan kaf dengan kha tadi untuk matahari, untuk bulan. Bisa dikatakan khasafatis syamsu. Bisa dikatakan kasafatis syamsu. Ya. Boleh digunakan kedua-duanya untuk kedua-duanya. Dan ini yang kita pilih dari perbedaan pendapat ulama bahasa Arab. Kembali kita ke kata gerhana. InsyaAllah yang berhadapan dengan saya ini orang-orang yang sudah belajar dan sudah banyak yang tinggi pendidikannya dengan ilmu yang berkenaan dengan ini. Dan kita yang sudah belajar di sekolah umum sudah mengenali apa definisi gerhana. Ya. Bagaimana bisanya terjadi gerhana matahari dan bagaimana terjadi gerhana bulan. Bagaimana? Matahari kenapa? Kenapa terjadi gerhana matahari? Karena Allah yang menentukannya. Ya. Tetapi secara ilmu kitanya, ilmu apanya kenapa? Tadi kan al-khusuf wa ikhtifa'u dawi syamsi wal qamar. Tersembunyinya sinar matahari dan bulan. Kemana dia bersembunyi? Terhalang oleh bulan. Kalau gerhana bulan? Dan lupa ya. Terhalang bayangan bumi. Terhalang oleh matahari atau terhalang? Terhalang oleh? Matahari, bumi, dan bulan. Sementara bulan menerima cahaya dari? Bukan bulan bersinar sendiri? Oh, gitu. Kalau gerhana matahari tadi, cahaya matahari dihalangi oleh bulan. Ya, itulah teorinya. Ya, itulah teorinya. Tetapi definisinya adalah terhalanginya bulan memberikan cahaya ke bumi dan terhalanginya matahari untuk menyampaikan cahaya secara sempurna kepada bumi. Ya. Kenapa? Wallahualam. Wallahualam. Bisa jadi teorinya seperti yang kita pelajari. Biasa jadi Allah Subhanahu wa taala menutup semuanya. Allah Maha Kuasa untuk mencabut cahaya bulan, Maha Kuasa untuk mencabut cahaya matahari. Kalla wal qamar wa khasaf al qamar. Surah apa itu? Al-Qiyamah. Ya, Al-Qiyamah. Wakhas apa? Dalam surah Al-Qiyamah itu apa? Kalla bal tuhibbuna al-ajilah. Ha? Wajumi asy-syamsu wal-qamar. Tidak ada yang dihapusnya cahaya. Kita lihat. Ada surah Al-Qiyamah. Fa'idha bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a syamsu wal qamar. Wa khasafal qamar, ya, artinya dan bulan pun telah hilang cahayanya. Hilang cahayanya, bisa jadi hilang semua. Karena Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat bukan hanya sekedar mencabut cahaya matahari dan bulan, tetapi digabungkan oleh Allah cahaya matahari dan bulan. Wajumi asy-syamsu wal qamar. Sekarang dia tidak bertemu. Ya, dan di dalam kehidupan dunia matahari dan bulan tidak bertemu, tetapi nanti digabungkan oleh Allah. Wajumi asy-syamsu wal qamar. Disatukan, digabungkan antara matahari dan bulan. Bukan hanya cahaya saja yang diambil. Dan bahkan nanti dalam sebagian riwayat bahwa matahari dan bulan ini dimasukkan oleh Allah ke neraka bersama penyembah-penyembahnya. Ini dia yang kalian sembah. Bukan untuk menyisah matahari dan bulan, untuk menghinakan penyembah-penyembah bulan dan matahari. Ya. Ya. Nah, ini istilah gerhana. Di sini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, bukan maksudnya sinar matahari atau bulan hilang sama sekali, tetapi sinar tersebut tersembunyi. Sinar matahari tertutup oleh bulan jika bulan menghalangi cahaya matahari sampai ke bumi. Sinar matahari tertutup oleh bulan. Ya, berarti ini gerhana matahari jika bulan menghalangi cahaya matahari sampai ke bumi. Adapun bulan tertutup sinarnya oleh bumi, ini tadi. Ya, jika posisi bumi terletak antara bulan dan matahari. Ya. Bulan tertutup sinarnya oleh bumi itu sendiri jika posisi bumi terletak antara bulan dan matahari. Ini matahari, ini bulan, dan di tengah-tengahnya bumi. Ya. Ini yang gerhana bulan. Sementara gerhana matahari, gerhana matahari ketika bulan menghalangi cahaya matahari sampai ke bumi. Ya, itu gerhana matahari. Kemudian kita lanjutkan. Tidak mungkin terdapat gerhana bulan pada selain malam purnama. Ini catatan ini ya. Tidak mungkin terdapat gerhana bulan pada selain malam-malam purnama. Jadi biasanya gerhana bulan itu pada saat bulan itu sudah total penuh semuanya. Ya. Lengkap memperlihatkan bolanya semua dengan menyampaikan cahaya. Itulah saat-saat terjadinya gerhana bulan. Karena bulan berada di sebelah, ini berulang ya, karena bulan berada di sebelah-sebelah, Berulang kata sebelahnya, berada di sebelah timur, sedang matahari berada di sebelah barat. Dan posisi bumi berada di antara keduanya. Ini gerhana bulan. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyalahkan perkataan sebagian ulama fikih, ya, sebagian ulama fikih, bahwa jika terjadi gerhana bulan di Arafah, maka lakukan salat kemudian baru bertolak dari sana. Ini biasanya dalam pembahasan fikih itu ada kemungkinan-kemungkinan. Ya. Dalam pembahasan fikih-fikih mazhab itu, andai seperti ini terjadi maka begini. Kan banyak kemungkinan-kemungkinan, dan ini yang di dan tidak ada kenyataannya. Banyak kalau kita baca fikih mazhab itu di kitab-kitab mazhab, pembahasan-pembahasan yang diluas-luaskan yang tidak pernah terjadi, yang dibahas oleh sebagian fuqaha, nah itu tadi. Kalau nanti seperti ini maka hukumnya seperti ini. Maka kalau nanti seperti ini maka hukumnya seperti ini. Dan ini yang ditegur atau yang dikoreksi oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang pembahasan ini. Jika terjadi gerhana bulan di Arafah. Arafah tanggal berapa? Tanggal 9 malam 10. Tadi catatannya apa? Gerhana bulan terjadi purnama malam 15. Ini malam 10. Ya. Dan kemudian biasanya purnama itu tampak terang kalau sudah malam, sudah mulai malam melewati awal-awalnya. Kalau di pangkalnya belum tampak. Ya, purnama. Nah, ini yang dibantah oleh beliau, jika terjadi gerhana bulan di Arafah, maka lakukan sholat, kemudian baru bertolak dari sana. Maksudnya apa? Kalau gerhana bulan, dahulukanlah sholat, karena gerhana bulan tidak nampak ya. Tidak nampak bulannya, maka sholat maghriblah terlebih dahulu, kemudian sholat isya, jamak takdim. Sementara yang sunnahnya apa? Malam itu sholat maghrib dengan isyanya takdim atau takhir? Takhir. Jemaah haji yang berangkat dari Arafah setelah terbenam matahari, di hari yang ke-9 itu mereka berangkat meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah, dan sholat maghrib dan isyanya di Muzdalifah jamak takhir. Nah, kata para ulama fikih, nanti kalau seandainya terjadi gerhana bulan, sholat saja dahulu di Arafah jamak takdim. Ini dibantah oleh Ibnu Taimiyah, ya. Karena gerhana bulan tidak mungkin terjadi saat itu. Pertama karena dia malam 10, kedua kan masih baru saja terbenam matahari. Ya, baru saja terbenam matahari, ya. Kemudian kata beliau, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini tidak mungkin karena malam itu bertepatan dengan malam ke-10 dan tidak mungkin terjadi gerhana padanya. Tetapi hal tersebut dapat dipahami karena para ulama fikih rahimahullah terkadang menggambarkan permasalahan-permasalahan yang tidak terjadi. Itu yang tadi kita sampaikan. Kalau terjadi begini, maka keputusannya begini. Caranya seperti ini. Ini yang di perkirakan-perkirakan yang akan kemungkinan yang akan terjadi oleh ulama fikih, dan bahkan lebih dari itu. Maka lebih dari itu pembahasan yang luas-luas, makanya tidak ada seindah memahami agama dengan fikih dalil. Baca hadis pahami. Ya. Dibaca syarah para ulama. Ini yang nikmat, ini yang indah. Tetapi kalau membaca kitab fikih dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi itu, kita nanti kebingungan. Dia belum terjadi, kita sudah repot. Belum terjadi, kita sudah repot. Ini indah. Fikih dalil itu adalah memberikan kita tuntunan. Kalau nanti terjadi, dalil sudah menjelaskan. Berpegang kepada dalil, bukan kepada kemungkinan-kemungkinan yang dibuat-buat oleh manusia. Ya. Dan itu hanya untuk menguji penuntut ilmu. Ya. Jadi mereka itu memang memahami agama ini sangat luas sekali. Ya, daya inteleknya luar biasa. Dan jadi ini kata Syekh Utsaimin, pembahasan-pembahasan yang diperluas-luaskan itu adalah sebagai tanda bahwa mereka benar-benar berupaya untuk memahami dalil seluas-luasnya, sehingga sampai kepada perkara-perkara yang belum terjadi pun mereka jelaskan tuntunannya atau arahannya. Nah, ini seputar gerhana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian beliau menambahkan yang lain-lainnya. Jika ada yang mengatakan apakah mungkin matahari tertutupi pada pertengahan bulan? Jawab, tidak mungkin. Namun tidak mustahil jika ditakdirkan Allah. Ya, semua kalau seandainya Allah yang menakdirkan, bukan hanya matahari dan bulan itu hilang cahayanya. Seperti yang tadi, wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Bahkan matahari dan bulan itu yang awalnya tidak bisa bertemu, yang satu terbenam, yang satu terbit. Ya, matahari terbenam sementara bulan terbit. Nah, nanti ketika matahari terbit, bulan terbenam. Jadi tidak bisa bertemu. Nanti dikumpulkan oleh Allah SWT pada waktu di mana Allah menetapkan terkumpulnya matahari dan bulan. Ya, pada hari kiamat nanti. Luas juga beliau membahas tentang ini. Ya. Kemudian yang perlu kita pahami baik-baik ketika kita belajar tentang istisqa, salat meminta hujan, tentang kusuf sekarang ini, kita kalau kita pikirkan lebih lama lagi, ya, ternyata fenomena alam ini yang bisa jadi terjadi dan bahkan mungkin kita seringkali mengalaminya seperti gerhana bulan, adapun matahari jarang. Gerhana bulan ataupun kekeringan, kemarau yang panjang kita alami dalam kehidupan ini. Tetapi agama kita tidak membiarkan itu sebatas fenomena. Tidak membiarkan itu sebagai fenomena yang kita lihat terus-menerus datang. Hilang, kemudian datang lagi, hilang, kemudian datang lagi. Tidak. Dia mengaitkan kita dalam kondisi-kondisi tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempertautkan kita, agama Islam ini, ya, mempertautkan kita dalam pada fenomena-fenomena tersebut dengan Allah Sang Pencipta. Ya. Ini menunjukkan bahwa agama kita mengatur semua. Sampai ketiga gerhana ada tuntunannya. Ya. Dalam gerhana matahari yang semua orang tahu gerhana matahari. Dan bahkan sekarang gerhana matahari itu sebagai fenomena yang semua orang menganggapnya itu adalah keindahan. Ya memang itu keindahan, salah satu dari tanda kekuasaan Allah, tetapi dijadikan sebagai sarana untuk semakin jauh dari Allah Jalla wa'ala wal'iyadu billah. Sementara agama, tidak. Agama Islam justru dalam fenomena, pada fenomena tersebut membawa kita untuk kembali kepada Allah SWT. Nanti lihat bagaimana sikap Nabi ketika terjadi gerhana. Bandingkan dengan sikap kita ketika terjadi sekarang gerhana. Ya. Nah, subhanallah, agama kita sempurna. Diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala kepada kita dan diterapkan oleh manusia yang paling sempurna menerapkannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan ini menjadi catatan kita bahwa jangan sampai dengan fenomena alam ini kita semakin jauh dari Allah. Justru semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terjadi gerhana, terjadi kemarau, terjadi bencana, terjadi apapun juga di alam semesta ini, kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia yang mencipta, Dia yang mengatur, Dia yang menguasai. Dia yang menetapkan apapun yang terjadi di alam semesta ini. Apapun yang terjadi, Allah yang menentukannya. Ya. Allah yang menentukannya. Perubahan iklim yang sekarang marak-maraknya, sebenarnya itu semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjadi perubahan iklim yang luar biasa drastisnya. Dianggap itu hanya sebatas fenomena dan lupa kepada Sang Pencipta. Nah, inilah pelajaran yang sangat penting kita ambil. Kita kan sekarang sebenarnya pembahasannya fikih. Pembahasannya fikih. Kan kita masih dalam Kitabul Shalah. Kita baru selesai dari Kitabul Witir kan? Jadi salat witir, kemudian kita juga membahas tentang salat Jumat beberapa waktu yang lalu. kitab salat Jumat, kemudian masuk ke kitab istisqa. Loh kok bisa? Padahal kita kan masih nuansanya fikih, fikih ibadah. Tetapi kok sudah ada pembahasan tentang alam semesta, tentang kemarau yang panjang dan tidak yang sangat lama tidak turun hujan. Kemudian tiba-tiba berpindah kepada gerhana matahari dan bulan. Apa yang terjadi? Kok bisa sebegitu agama ini? Masalah fenomena terjadinya gerhana, kemarau yang panjang, kenapa dibawa-bawakan dalam urusan agama? Iya, agama kita mengatur semua. Jangankan masalah yang besar terjadi gerhana, masalah cebok saja agama kita mengatur. Masalah cebok, berapa kali cebok? Ya terhadap agama. Jangan sampai kita ketika kita menggunakan alat keras seperti batu dalam untuk misalnya kita tidak punya air, kita mesti cebok juga. Karena agama kita agama bersih. Ya. Maka disyariatkan untuk cebok membersihkan tempat keluarnya najis. Bila mana tidak ada air, gunakan yang keras. Ya. Istijmar namanya. Istijmar dari kata-kata jimar, batu yang keras. Digosokkan ke tempat keluarnya najis. Nabi SAW tuntun ini. Jangan sampai kurang dari dua batu. Dari tiga batu. Jangan sampai kurang dari tiga batu. Dituntun dengan serius oleh Nabi. Dan agama kita tahu dengan dua itu tidak akan mungkin bersih. Yang pertama, sisa kotoran yang di lubang itu masih banyak. Dibersihkan oleh batu yang pertama. Kemudian batu yang kedua mulai membersihkan sedemikian rupa. Kemudian yang ketiga, bila mana ada tersisa dihapus oleh yang ketiga. Itu kalau menggunakan tiga batu. Dan agama kita yang diturunkan oleh Allah syariatnya tentu maha mengetahui. Allah maha mengetahui. Kemudian kalau seandainya satu batu, jangan sampai sisihnya kurang dari tiga. Misalnya batunya besar. Bila mana dia punya tiga sisi, maka gunakan tiga sisi untuk membersihkan. Itu dengan istijmar. Dan paling sempurna untuk cebok ini dituntun oleh agama dengan menggabungkan antara istinja dengan istijmar. Membersihkan dengan benda keras tersebut, kemudian diiringi dengan air. Sangat bersih. Ya, sangat bersih. Alhamdulillah sarana penghilang bau, sarana penghilang bau dan pembersih sekarang ini sudah luar biasa. Ya, sabun-sabun untuk membersihkan ini juga termasuk yang diarahkan oleh agama kita. Siapa? Mana yang ada sebegitu rupanya menuntun? Kalau hanya cebok saja diatur, jangan sampai tidak dibersihkan. Ini untuk kedua-duanya, buang air kecil dan buang air besar. Sama. Ya. Sama disyariatkan untuk istinja. Istinja. Kalau masalah dengan yang besar tadi adalah lebih dituntun dengan istizmar dan istinja. Kalau yang untuk air besar, air kecil ya, itu mungkin dengan sekedar air saja. Bila mana tidak ada air sama sekali, maka bolehlah untuk dalam kondisi darurat yang istijmar tadi, tetapi tetap dibersihkan. Ya, inilah sempurna dan indahnya agama syariat Islam. Kemudian masalah gerhana, masalah kemarau, ya, dibawa manusia ini untuk kembali kepada pencipta, kepada pengatur alam semesta. Ya, nah ini subhanallah membuat kita semakin merasa bahwa kita benar-benar berada di atas tuntunan yang sempurna. Ya, di dalam agama Islam ini sebegitu lengkap dan sempurnanya aturan dan tuntunan yang kita dapatkan dalam syariat Islam. Ini tentang gerhana. Ya, nanti kita akan dapatkan tuntunan dari Nabi apa yang kita lakukan ketika gerhana matahari. Apakah kita mempersiapkan sarana-sarana untuk melihat matahari dengan kacamata, dengan teropongnya, begitu juga bulan, sehingga dijadikan sebagai fenomena bahkan titik-titik di mana nanti terjadi gerhana matahari itu dituju oleh manusia, ya, dikejar oleh manusia, di mana nanti berkumpul manusia, kemudian di sana berbagai macam alat untuk melihat langsung, untuk melihat tidak langsung, kemudian di sana juga terjadi kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa, sementara yang mencipta matahari lupa atau dilupakan. Ya, dilupakan. Nah, ini yang tidak sama sekali diinginkan oleh agama kita. Baik, kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca hadis yang pertama. Ya, hadis 1040 Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, haddatsana Amr ibn Aun. Qala haddatsana Khalid an Yunus an Al-Hasan an Abi Bakr radhiyallahu taala anhu qala kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fankasafat asy-syamsu. Ya. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajurru ridaa'ahu hatta dakhala al-masjid fadakhalna fasalla bina rak'atayn hatta injalat asy-syamsu. Faqala sallallahu alaihi wasallam inna asy-syamsa wal-qamara la yankasifani li maut ahadin فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ. Ini hadis yang pertama yang sudah memperlihatkan kepada kita tuntunan yang subhanallah sangat indah dan sangat sempurna. Kata Abu Bakrata radhiyallahu ta'ala anhu bercerita, suatu ketika kami berada di atau berada bersama Nabi SAW. Kunna indan Nabi SAW. Fankasafatis syamsu. Dan terjadilah gerhana matahari. Ya. Jadi waktu itu kan tidak ada perkiraan-perkiraan gerhana. Tidak ada jadwal gerhana. Tiba-tiba nampak. Ya. Tiba-tiba terlihat oleh para sahabatnya. Fankasafatis syamsu. Terjadi gerhana matahari. Apa yang terjadi pada Nabi? Apa yang dilakukan oleh Nabi? Faqaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yajurru ridaa'ah. Ini yang luar biasa. Ini tuntunan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dan menyeret selendangnya. Menyeret selendangnya. Bayangkan, tidak sempat dia untuk memasangkan selendangnya di pundaknya. Tidak sempat. Tidak punya kesempatan lagi. Bukan tidak sempat. Tetapi tidak mendapatkan, tidak melihat ada kesempatan untuk berlambat-lambat. Diseretnya saja selendangnya keluar ya menuju masjid. Hatta dakhalal masjid, pergi menuju masjid. Ya. Fadakhalna, dan kami pun mengikuti dan masuk masjid. Fasalla bina rak'atain. Maka beliau salat bersama kami, mengimami kami 2 rakaat. Ya. Bayangkan Nabi SAW tidak menunda-nunda. Dan bahkan tidak punya kesempatan untuk membereskan selendangnya. Pakaian yang bagian pundak. Ya. Diseretnya saja. Ya, diseretnya saja. Kita melihat orang-orang yang dalam kondisi yang seperti ini. Ya. Karena kecemasan, karena mengejar sesuatu. Ya. Terkadang kalau dipakai sarung, sarungnya itu ketika lari ditambah lilitnya sebagai agar semakin kencang. Kira-kira seperti itulah gambaran Nabi ketika tiba-tiba terjadi gerhana dan bersegera menuju masjid sholat. Bukan mencari tempat untuk melihat matahari. Ya, tetapi langsung sholat. Bahkan untuk meletakkan selendang, selendangnya saja ke pundak tidak punya kesempatan. Tidak ada. Ya. Tidak dapat dia kesempatan. Dia seret saja, kemudian dia masuk masjid, kemudian sholat bersama kami. Kata Abu Bakr radhiyallahu ta'ala. Dan ini yang tuntunan. Dan begitu takutnya Nabi SAW kepada Allah Sang Pencipta, Penguasa alam semesta. Mudah bagi Allah untuk menutup matahari dan menghilangkan cahayanya selama-lamanya dengan terjadi kiamat. Kan tidak ada yang tahu terjadi kiamat kapan. Nabi juga tidak tahu. Bisa jadi dengan tergerhana matahari itu kiamat tiba. Yang diingatkan oleh Allah tadi. Bahwa ketika matahari itu, ketika kiamat tiba, matahari dicabut oleh Allah cahayanya, digulung malah oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza syamsu kuwirat. Apabila matahari digulung. Ya. Bukan hanya cahayanya dicabut tetapi digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi khawatir itu. Nabi khawatir. Saking khawatirnya ketika menyadari terjadi gerhana, dia langsung bergegas menuju rumah Allah dan tidak sempat untuk meletakkan, membereskan pakaiannya di tubuhnya. Ya. Begitu cemasnya Nabi, begitu khawatirnya Rasulullah SAW. Fadakhalna fasalla bina rak'atain. Itu yang pertama, tuntunan yang diarah yang diajarkan Nabi ketika terjadi gerhana. Kemudian yang kedua, salat. Ya. Kemudian yang kedua salat, segera salat. Yang pertama tadi kekhawatiran dan kecemasan, menampakkan kekhawatiran. Ya. Dan ini bukan karena penakut, dan Nabi seorang yang sangat pemberani, tetapi berhadapan dengan Allah tentu manusia yang paling takut adalah Nabi SAW. Amma ana fa'alamukum billahi wa atqakum lah. Adapun saya adalah manusia yang paling mengenali Allah dan paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu di antara praktek ketakwaan Nabi. Ya, sangat takutnya. Dan kita pada pelajaran tentang Istisqa mengetahui bagaimana Nabi SAW ketika terjadi awan gelap, ya, awan hitam, dia cemas. Ya, keluar masuk, mondar mandir. Ketika sudah turun hujan, injala wajhuhu, tersingkaplah wajahnya, mulai nampak cerah, ceria. Dan bahkan beliau mengatakan, Allahumma sayyiban nafian. Jadi jangan sampai alam semesta ini membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Fenomena alam membuat manusia semakin kufur kepada Allah. Sudah jelas-jelas terjadi bencana, banjir, gempa, longsor, apapun fenomena yang terjadi di bumi ini, dan makin lama makin banyak hal-hal yang aneh terjadi di bumi ini yang menelan korban dari manusia yang lemah, yang kerdil. Bukan semakin dekat malah kepada Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, justru semakin jauh. Oh, ini, karena ilmu pengetahuan yang dipelajari manusia membuat manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah. Gempa misalnya terjadi disebabkan oleh retaknya lapisan-lapisan bawah bumi. Enggak tahu bahwa lapisan itu yang membuatnya siapa? Yang mengatur ukuran lapisan itu siapa? Yang menjarakkan sehingga nanti dia lepas siapa? Yang membuat dia terpecah atau potong atau patah siapa? Jangankan bumi yang sebesar itu, daun saja yang jatuh yang mengaturnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mengetahui berapa dari daun-daun yang jatuh itu Allah Subhanahu wa taala. Hujan yang diturunkan, berapa yang diturunkan, ukuran tetesannya berapa, Allah yang mengatur semuanya. Ninda. Semakin angkuh manusia. Ketika sudah begitu mendalamnya kajian perut bumi, ya, tentang terjadinya berapa kedalaman gempa, ukuran skala Richternya, kemudian tidak ini gempa tidak berakibat tsunami, ini berakibat tsunami, semua dikaji, yang mengaturnya tidak pernah dikaji, dan mungkin jauh dari menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa. Nabi SAW ketika terjadi gerhana, takutnya kepada Allah semakin bertambah-tambah. Cemasnya, khawatirnya kepada hukuman dan murka Allah menjadi-jadi. Maka ketika kekhawatiran itu tiba, dia segera menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan salat, pergi ke tempat yang mulia, rumah Allah Jalla wa Ala, masjid. Fadakhala al-masjid yajurru da'u hatta dakhala al-masjid. Wa dakhalna fadakhalna fasalla bina rak'atain. Kemudian yang ketiga, jumlah rakaat salat kusuf. Berapa? Dua rakaat. Di sini jelaskan secara global tentang dia hanya dua rakaat. Kemudian sampai kapan salatnya? Ini khilaf para ulama. Di sini jelaskan hatta jalatish syamsu. Salatnya Nabi itu sampai tersingkap kembali matahari. Kira-kira berapa lama dia salat? Kalau gerhana mataharinya sampai 1 jam, 2 jam, ya, 3 jam, maka dalam ungkapan Abu Bakrah ini, walaupun terjadi khilaf, para ulama menunjukkan bahwa Nabi sholatnya lama. Sholat gerhana mataharinya ini lama. Faqal, setelah kembali matahari tersingkap, dan di masjid Nabi mudah untuk mengetahui matahari itu sudah tersingkap atau belum, karena tidak ada atap. Ya, seakan-akan sholat di luar. Yang bagian yang ada atapnya bagian depannya saja, kemudian sedikit bagian belakang. Karena asalnya yang atap di belakang itu sebenarnya awalnya di depan. Kenapa? Karena kiblat waktu itu di sana. Ya, arah ke Baitul Maqdis. Nah, kemudian dipindahkan ke Ka'bah, berpindah pula atapnya tadi ditambahkan di depan di bagian arah kiblat yang baru. Nah, jadi di tengah-tengah kosong melompong. Ya. Kira-kira masjid sekarang juga seperti itu ya. Di tengah-tengahnya bolong juga. Ya, bukan masjid Nabi ya. Bolong juga. Ya, ada atapnya, ada payungnya. Ada payungnya. Intinya tersingkapnya mata gerhana itu mudah diketahui di dalam masjid sekalipun ya. Ketika tersingkap matahari kembali selesai Nabi salat, kemudian faqal sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menjelaskan. Ini mungkin yang dipahami oleh sebagian para ulama bahwa ada khutbah. Ada khutbah. Khilaf memang apakah ada khutbah atau tidak. Ya, tetapi apa yang dilakukan Nabi ini diambil dalil ya, tentang adanya khutbah setelah salat. Nabi mengatakan inna syamsa wal qamara la yankasifani li mauti ahadin, sesungguhnya matahari dan bulan tidak akan terjadi gerhana pada keduanya disebabkan oleh matinya seseorang. Ya. Seperti keyakinan jahiliyah. Nabi jelaskan ini karena di masa jahiliyah meyakini bahwa terjadi gerhana, ah ini ada pasti yang mati. Orang yang mulia, orang yang terhormat, terpandang, orang yang luar biasa, ya, meninggal maka terjadi gerhana matahari atau bulan. Atau lahirnya seorang anak. Ya, anak manusia yang mulia, calon manusia yang mulia, ketika lahir karena dia manusia yang mulia terjadi gerhana. Ini keyakinan jahiliyah. Untuk mengikis keyakinan itu agar jangan sampai ada lagi, Nabi SAW sempatkan juga untuk mengisi materi khutbahnya dengan mengikis ajaran-ajaran jahiliyah. Inna syamsa wal qamara la yankasifani li mauti ahadin. Kemudian fa idza raaitumuhuma. Ini di samping sunnahnya perbuatan, sunnah fi'liyah, kemudian di sini sunnah qauliyah. Itu sunnah yang berdasarkan ucapan Nabi SAW. Maka jika kalian melihat keduanya, maksudnya kedua matahari dan bulan terjadi gerhana, dan tidak pernah dalam sejarah manusia terjadi sekaligus gerhana matahari dan bulan. Benar atau tidak? Pernah? Sekaligus? Kalau teorinya tadi tidak mungkin. Kalau teorinya gerhana matahari ketika bulan berada di tengah-tengah, ya, menghalangi. Bisa berarti ya. Apa bedanya gerhana matahari dan bulan? Saya juga ragu juga lagi. Gerhana matahari, bulan di tengah-tengah. Gerhana bulan? Oh iya. Ya, tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Kalau gerhana matahari bulan di tengah-tengah dan gerhana bulan bumi di tengah-tengah. Ya, bumi di tengah-tengah antara matahari dan bulan. Kalau itu teorinya, secara teoritis, maka mustahil terjadi sekaligus gerhana matahari dan bulan. Benar? Tetapi secara hukum keputusan Allah, mungkin karena Allah Maha Kuasa. Jangankan untuk menghalangi sekaligus cahaya matahari dan bulan, menghilangkan sekaligus bisa. Allah Subhanahu wa taala. Jangankan menghilangkan, menyatukan keduanya, kedua-duanya saja bisa. Subhanahu wa taala. Jadi di sini fa idza raaitumuhuma, maka jika kalian melihat kedua-duanya, maksudnya bukan sekaligus. Jika terlihat oleh kalian gerhana matahari atau terlihat oleh kalian gerhana bulan, apa yang harus kalian lakukan? Ini tuntunannya. Ini tuntunan sunnahnya, sunnah apa? Qauliyah. Sunnah ucapan Nabi. Karena sunnah Nabi itu ada yang fi'liyah, ada yang qauliyah, ada yang takririyah, persetujuan. Ada yang dimasukkan juga ke sunnah Nabi adalah sifat Nabi. Sifat postur tubuhnya dan sifat perbuatan dan tabiatnya. Khuluqiyah. Kata Nabi, fasallu. Ini sudah diterapkan, dipraktekkan oleh Nabi SAW. lakukanlah sholat. Ada gerhana, sholat. Ya. Tidak perlu menunggu instruksi seperti gerhana seperti sholat istisqa. Ya. Imam masjid, pengurus masjid, ya, membuka pintu masjid dan sholat. Datang ke masjid, sholat. Ya. Yang ada di sana, karena Nabi dalam kasus Abu Bakar ini tidak mengumumkan. Mereka yang tahu akan datang ke masjid. Ya. Ketika terjadi gerhana, yang pertama kali dituju masjid. Ternyata di sana tidak ada, masjidnya terkunci. Menunjukkan bahwa kaum musliminnya benar-benar minim pengetahuannya tentang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Tujuh masjid, kalau masyarakat kaum musliminnya mengenali tuntunan saat itu, maka di sana sudah ada jamaah. Sudah ada jamaah. Salat. Ya. Fasallu, maka salatlah. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua. Yang kedua, tuntunan ketika gerhana adalah wada'u. Apa artinya wada'u? Perbanyaklah berdoa. Salat itu sebenarnya juga doa, tetapi ini secara khusus ditambahkan plus ketika gerhana berdoalah. Bila mana, ini bisa jadi ada kemungkinan, bila mana kita tidak punya kesempatan untuk sholat, atau kita tidak mendapatkan jamaah untuk sholat gerhana, dan tidak terdakukan sholat gerhana di berbagai masjid, maka yang kita lakukan apa? Berdoa. Berdoa. Meminta ampun kepada Allah, meminta Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan, melindungi, menjaga, ya, merahmati, mengasihi, menyayangi. Ya. Wad'u. Sampai kapan berdoa? Hatta yukshafa ma bikum. Sampai apa yang tertutup dari gerhana dari matahari itu tersingkap. Ya. Sampai gerhana itu kembali atau kembali normal dan tidak lagi tertutup matahari dari atau bulan dari menyampaikan cahayanya. Ya. Jadi ada dua yang tuntunnya di sini. Yang pertama salat, yang kedua berdoa. Dan doa ini lebih umum. Dan kita bisa dimanapun di dalam kondisi apapun berdoa. Kalau salat kan khusus ibadahnya, tempatnya juga khusus. Sementara doa lebih umum, lebih membukakan kepada semua kesempatan untuk menerapkan tuntunan. Ya, misalnya sebentar-sebentar berdoa, kemudian bisa jadi dia berbicara dengan yang lain, kemudian berdoa lagi, kemudian bisa lagi bisa setelah itu melakukan aktivitas lagi, kemudian berdoa lagi, atau sambil melakukan aktivitas pekerjaan masing-masing sambil berdoa. Ya Allahumma arhamna, Allahumma arhamna, Allahumma tub alaina, Allahumma arhamna wa tub alaina. Ya, kemudian akui kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Bila mana tidak ada bahasa Arab yang bisa diucapkan, bahasa Indonesia, ya Allah rahmati kami, lindungi kami ya Allah. Engkau yang Maha Pengasih, Engkau yang Maha Penyayang. Matahari dan bulan itu ciptaan-Mu, makhluk-Mu. Ya. Dan seterusnya. Ini hadis yang pertama. Ada beberapa catatan yang tadi adalah sikap ketika terjadi gerhana yang diperlihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu takutnya dia kepada ancaman hukuman dari Allah, murka Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendatangi masjid, kemudian melakukan salat dua rakaat, kemudian ditambahkan dengan doa. Kalau tidak dengan salat yang lama, kalau misalnya salatnya sebentar cuma, ya, sebentar salatnya, kemudian matahari belum juga tersingkap, lanjutkan dengan doa. Hadis berikutnya 1041, Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, haddatsana Syihab bin Abbad قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال سمعت أبا مسعود رضي الله عنه. Tadi hadis siapa? Abu Bakr. Sementara di sini Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu yaqul qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebentar. Inna ash-shamsa wal qamara la yankasifani li mauti ahadin minan nas walakinnahuma ayatan min ayatillah Fa idza ra'aitumuhuma faqumu fasallu. Ya, ini pertama penjelasan tentang hakikat gerhana matahari ataupun bulan, bahwa dia adalah tanda kemahabesaran Allah. Ya, tanda kemahabesaran Allah, kemahakuasaan Allah, bukan terjadinya gerhana di menandakan adanya yang meninggal dunia, manusia yang mulia, manusia yang agung, manusia yang sempurna, yang saleh, yang bertakwa, atau ya, bukan karena meninggalnya seseorang, tetapi gerhana matahari dan bulan itu adalah tanda, dua tanda dari tanda-tanda kemahabesaran Allah. Jika kalian melihat kedua-duanya, gerhana matahari atau gerhana bulan, maka berdirilah salat. Maksudnya berdiri, tujulah salat. Tujulah ibadah salat. Ini tuntunan dari Nabi SAW yang sudah kita pelajari pada hadis yang sebelumnya. Ya. Abu Mas'ud tadi ya, Abu Mas'ud Al-Badri, ya. Abu Mas'ud Al-Badri Al-Ansari, ya. Namanya Uqbah Ibnu Amir. Namanya Uqbah Ibnu Amir, lebih masyhur dengan gelarnya Abu Mas'ud Al-Badri Ahli Badar, kemudian Al-Ansari Al-Khazraji, ya. Radiyallahu ta'ala an. Isi hadisnya sama dengan hadis Abu Bakrah tadi, walaupun hadis Abu Bakrah lebih rinci. Yang pertama, Nabi SAW menyeret selendangnya, kemudian masuk masjid, kemudian sholat, kemudian selesai sholat, menyatakan bahwa matahari dan bulan adalah kedua-dua tanda kemahabesaran Allah, terjadi gerhana, itu juga tanda kemahabesaran Allah, jika kalian melihatnya, maka sholat dan berdoa. Kalau di sini hanya ungkapan sholat saja yang ditegaskan dalam hadis ini. Berikutnya 1042. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Asbau qala akhbarani Ibnu Wahb qala akhbarani Amr bin Abdurrahman bin Al-Qasim qala haddatsahu an abihi, ya, berkata Ibnu Wahb qala akhbarani Amr an Abdurrahman bin Al-Qasim haddatsahu an abihi an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini hadis Abdullah bin Umar. Annahu kana yukhbiru anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Umar mengabarkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, inna syamsa wal qamara la yakhsifani. Ini penggunaan kata kha tadi, pakai huruf kha. Jadi hadisnya membawakan dua ungkapan tadi. Kaf itu yang tadi, la yang kasifani, lebih kepada, kalau yang pakai kaf itu ya, yang pakai huruf kaf itu, penggunaan kata kerjanya itu pakai alif dan nun di awal. Bukan tiga huruf saja, bukan kasafa, tetapi ingkasafa. Ini penggunaan yang biasa, pakai ingkasafa, kalau kaf. Sementara kha, ini perbedaannya, dia tanpa alif dan nun. Dia langsung dengan tiga hurufnya, khasafa yakhsifu. Ya, khasafa yakhsifu. Kata Nabi, inna syamsa wal qamara la yakhsifani limauti ahadin wala lihayatihi. Kata-kata wala lihayatihi ini tambahan hadis sekarang ini. Kalau tadi, gerhana matahari dan bulan tidaklah disebabkan oleh matinya seseorang yang mulia, ya, yang suci, yang saleh, yang paling bertakwa, yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Bukan. Di sini ada tambahannya, dan juga bukan lantaran lahirnya. Lihayati maksudnya lahirnya. Ketika lahir seseorang yang mulia, yang calon manusia sempurna nanti, maka terjadi gerhana. Sebagaimana dalam keyakinan jahiliyah. Ditepis itu semua oleh Nabi SAW, dikikis dan dimusnahkan keyakinan itu dengan ungkapan bukan disebabkan oleh lahirnya seseorang. Ini, ungkapan Nabi ini, karena memang salah satu satu kali terjadi gerhana matahari, itu berketepatan dengan, bukan, meninggalnya malah. Meninggalnya anak Nabi SAW, bukan lahir. Meninggalnya anak Nabi SAW, Ibrahim. Persis di hari meninggalnya Ibrahim, anak Nabi alaihi salatu wassalam, terjadi gerhana. Jadi, para sahabat yang masih mendengar ya keyakinan-keyakinan di sekeliling mereka dari keyakinan jahiliyah, mengait-ngaitkan. Oh, ini mungkin karena meninggalnya anak Nabi nih. Nah, ini yang Nabi memandang sangat perlu untuk membersihkan kembali keyakinan yang salah itu. Ya. Maka Nabi tegaskan, tidaklah gerhana matahari dan bulan terjadi lantaran meninggalnya seseorang atau lahirnya seseorang. Lalu Nabi tegaskan, walakinnahuma ayatani min ayatillah fa idza raaitumuha fasallu. Sama dengan hadis Abdullah bin Mas'ud tadi. Jika kalian melihat gerhana, maka salatlah. Tiga sahabat meriwayatkan hadis Nabi perintahkan untuk apa? Salat. Sementara kita sama sekali tidak mengenalinya. Dan seakan-akan orang tidak tahu bahwa gerhana itu membukakan kesempatan kepada seorang muslim untuk mendapatkan pahala, yaitu melakukan salat yang jarang kita lakukan dari salat sunat. Bisa jadi satu bulan, gerhana bulan berapa kali terjadi? Setahun sekali. Bisa jadi. Bisa jadi, taruhlah setahun sekali. Gerhana matahari berapa kali terjadi? Kan lama. Nah, dia dapat kesempatan untuk memperoleh pahala, dapat kesempatan untuk memperoleh pahala dengan sholat sunat yang mungkin seumur satu kali dia lakukannya. Nah, sementara ini tidak. Sama sekali tidak ada perhatian kaum muslimin kepada ibadah sholat. Justru yang tadi, wacana-wacana, sarana-sarana untuk menjauhkan dari ibadah dan bahkan mendekatkan kepada maksiat dan dosa. Bahkan menjauhkan dari meyakini dan mengimani serta mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta. Ya. Inilah hadis yang ketiga, hadis Abdullah bin Umar, hadis Abu Bakar, hadis Abdul Mas'ud dan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma atau radhiyallahu taala anhum ajmain. Hadis terakhir di bawah bab ini hadis 1043. Imam Bukhari mengatakan, haddathana Abdullah ibn Muhammad, qala haddathana Hasim ibn al-Qasim, qala haddathana Syaiban Abu Muawiyah, an Ziyad ibn Ilaqah, anil Mughirah ibn Syu'bah. Hadis Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, ini penggunaan kata kasafat, untuk matahari juga, untuk gerhana. Tadi kita katakan, bisa penggunaannya dengan inkasafa, dengan kasafa sebagaimana khasafa. Khasafa dengan tanpa alif dan nun. Di sini kasafat asy-syamsu ala ahdi Rasulullah SAW yauma mata Ibrahim. Terjadi gerhana di masa Nabi SAW ketika di hari meninggalnya Ibrahim, anak Nabi. Ya, anak Nabi SAW laki-laki dari Maria Al-Qibtiyah. Ya. Maria Al-Qibtiyah, khilaf para ulama apakah Maria ini istri Nabi atau hanya sekedar budak wanita Nabi yang boleh digauli. Ya. Boleh digauli. Khilaf para ulama. Tapi anak yang dilahirkan oleh beliau pasti anak Nabi. Anak yang dilahirkan oleh Maria ini pasti anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi dalam hadis sahih Muslim yang mengantarkan Ibrahim kepada wanita yang menyusuinya di awali. Ya. Bersama Anas, Anas yang bercerita, Nabi yang menggendongnya, bawa ke tempat wanita yang menyusukannya. Nanti sekali seminggu Nabi datang. Tidak sampai sekali seminggu. Karena sangat rindu kepada anak tersebut, Nabi mengunjunginya. Ya, datang, mengunjunginya, kemudian lama-lama bersenang-senang dengan anaknya, balik lagi. Ya. Dan hari meninggalnya Ibrahim ini khilaf para ulama. Tahunnya, ada yang mengatakan tahun ke-6, ada yang mengatakan tahun ke-7, ada yang mengatakan tahun ke-10, ada yang mengatakan tahun ke-8. Ya. Tetapi pada hari meninggalnya Ibrahim ini terjadi gerhana matahari. Kata Al-Mughirah bin Syu'bah, faqala an-nas kasafat asy-syamsu li mauti Ibrahim. Ini tadi kita ingatkan bahwa ketika bertepatannya meninggal hari meninggalnya Ibrahim terjadi gerhana matahari, banyak orang yang mengait-ngaitkannya. Ada saja orang-orang yang mengait-ngaitkannya dengan mengatakan sesungguhnya terjadi gerhana disebabkan oleh meninggalnya Ibrahim. Faqala Rasulullah sallam inna asy-syamsa wal qamara la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aytum fasallu wad'u. Di sini ditambahkan lagi berdoa. Ya. Ditambahkan lagi perintah Nabi untuk berdoa setelah perintah untuk salat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, 4 hadis di bawah bab ini yang menjadi pelajaran kita. Yang pertama adalah seperti yang tadi kita simpulkan di hadis yang pertama, yaitu bagaimana sikap seorang muslim mukmin ketika terjadi gerhana. Ketakwaannya kepada Allah semakin bertambah, rasa takut dan khawatirnya terhadap hukuman dan murka Allah, kemudian berimannya, imannya harus diandalkan ketika itu untuk menyadari bahwa semua fenomena itu adalah tanda kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, karena di bawah kekuasaan Allah. Kemudian arahan-arahan Nabi untuk salat, untuk berdoa, ya. Dan berapa rakaat jumlah salatnya juga ada pelajarannya di hadis yang ada di bawah bab ini. Selesai. Dan bab berikutnya masih ada hubungannya dengan salat kusuf. Ya, hanya satu hadis saya akan bacakan. Di antara ibadah yang disyariatkan ketika terjadi gerhana matahari ataupun bulan adalah sedekah. Adalah bersedekah. Berarti sudah berapa ibadah? 3 atau 2? Salat, berdoa, sedekah. Apa lagi? Itu ya ibadah juga, cuma ada sesuatu yang penting di sini. Ya. Khasyah itu ibadah. Khasyah ibadah atau tidak? Takut kepada Allah. Menyelimutkan hati, jiwa kita dengan rasa takwa. Khasyah. Bukankah ibadah? Ibadah. Maka itu ibadah yang inti sebenarnya. Yang berikutnya itu penyebabnya. Yang rentetan dari khasyah itu sendiri. Yang sholat, yang doa, yang kemudian bersedekah yang akan kita baca di hadis yang sekarang ini, semuanya adalah hasil dari khasyah tadi. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya. Penyebab utama dari sholat, dari doa, dari sedekah itu adalah khasyah. Kalau tidak ada khasyah, maka dorongan untuk sholat berkurang. Khasyah yang disebabkan oleh iman tentunya, maka tambahkan bahwa yang paling inti dari ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim ketika gerhana adalah khasyatullah. Fakhshawni, ya, perintah Allah SWT untuk takut kepada Allah. Wala takhshawhum, dan jangan takut kepada siapapun juga. Fattaquni ya ulil albab, takutlah kepadaku wahai orang-orang yang memiliki akal atau memiliki pikiran. Babu, kata Imam Bukhari, babu sadaqati fil kusuf. Bab bersedekah ketika terjadi gerhana. Maksudnya apa? Tuntunan. Ya, lakukan. Hadis 1044. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, haddathana Abdullah ibn Maslamah an Malikin an Hisham ibn Urwah an Abihi an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, khasafat asy-syamsu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi gerhana matahari di masa Nabi alaihi salatu wasallam, kata Aisyah. Fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas. Maka Nabi SAW melakukan salat berjamaah dengan manusia. Fa qama, maka dia berdiri. Ini rinci ya. Dia berdiri dalam salatnya, fa atala al-qiyam. Maka dalam berdiri yang pertama itu dia berdiri dengan panjang, lama. Ya. Fa'atadal qiyam. Dia memanjangkan berdirinya. Maksudnya rakaat pertama. Ini tuntunan sholat gerhana yang rinci. Ya. Diceritakan oleh ibunda kita, Ummul Mukminin Aisyah. Pertama, tadi kan sudah jelas kita dapatkan 2 rakaat. Penjelasannya sekarang rinci bahwa di rakaat pertama dia berdiri dan berdirinya lama. Summa raka'ah. Kemudian dia ruku. Fa'atala ruku'. Dan memanjangkan pula ruku'nya. Melamakan ruku'nya. Berdirinya lama. Ruku'nya pun lama. Ini rakaat pertama ini. Summa qam, setelah lama ruku, kemudian dia bangkit berdiri lagi. fa'atala al-qiyam, dan dia juga memanjangkan berdiri yang kedua. Setelah rukuk dia kembali berdiri, dan lamanya berdiri yang kedua ini lebih pendek daripada berdiri yang pertama. Wa huwa dunal qiyamil awal. Berdiri sini bukan berdiri saja ya, karena dia imam dan dia membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuntunan bagi imam bahwa berdiri yang pertama bacaannya lebih panjang daripada bacaan berdiri setelah rukuk yang pertama. Berarti yang menjadi catatan kita sekarang ini, kita lanjutkan dulu baru kita berikan simpulan, kesimpulan. Setelah berdiri yang kedua, summa raka'a, kemudian dia rukuk kembali. Rukuk kembali. Fa'atala ruku'a wa huwa dunar ruku'il awal. Dia lamakan rukuknya, tetapi lebih pendek daripada rukuk yang pertama. Sebagaimana berdiri yang kedua, lebih pendek dari berdiri yang pertama. Ini tuntunannya kepada imam dan kepada siapapun juga. Bisa jadi suatu saat kita yang jadi imam. Ya. Berdiri, kemudian baca bacaan yang panjang. Baca surat yang panjang. Kemudian rukuk, baca bacaan yang lama. Tidak seperti rukuk yang normal. Ya. Karena ketika bacaannya panjang, maka perkirakan pula bahwa rukuknya panjang dari biasa. Kemudian berdiri lagi. Ya, kemudian membaca lagi dengan bacaan yang lebih yang panjang tetapi lebih pendek daripada bacaan yang pertama, di rukuk ya, di berdiri yang pertama. Setelah rukuk yang kedua yang tentu lebih pendek dari rukuk yang pertama, kita simpulkan bahwa salat gerhana ini 2 rakaat, 4 rukuk dan 4 sujud. 2 rakaat, 4 rukuk dan 4 sujud. Biasanya surat 2 rakaat kan 2 rakaat, 2 rukuk dan 4 sujud. Nah, sekarang perbedaannya adalah menambahkan 2 rukuk lagi setelah rukuk yang biasa kita lakukan di solat sunat 2 rakaat yang lainnya. Jadi kemudian summa sajada, setelah bangkit dari rukuk yang kedua, lalu beliau SAW sujud, ya. Fa'atala sujud, maka dia panjangkan pula sujudnya. Panjangkan pula sujudnya. Kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian dia sujud biasa. Seperti yang ketika rukuk, sujud yang kedua lebih pendek daripada sujud yang pertama. Thumma fa'ala fi raq'ati tsaniyati mislama fa'ala fil ula. Pada rakaat yang kedua, ia lakukan seperti yang ia lakukan di rakaat yang pertama. Berdiri, bacaan panjang, tetapi tentu lebih pendek dari bacaan di rakaat yang kedua. Yang pertama. Ya. Lebih pendek dari bacaan yang di rakaat yang pertama, berdiri yang kedua. Jadi, urutannya panjang, berkurang, berkurang, berkurang. Begitulah kira-kira tuntunan umumnya. Pada berdiri yang pertama di rakaat yang kedua, itu lebih pendek dari berdiri yang kedua di rakaat yang pertama. Kemudian, begitu juga di berdiri yang kedua, lebih pendek dari berdiri yang pertama di rakaat yang kedua tersebut. Selesai, summan sarafa, kemudian dia selesai dari solat 2 rakaat tersebut. Wa qadin jalatis syamsu, kata Aisyah, ketika Nabi Salam, matahari sudah terang. Ya, tidak lagi tertutup. Menunjukkan lama dia membaca. Bahkan kita sudah pernah membaca di hadis Aisyah, di mana Asma bintu Abi Bakrin ikut nimbrung solat dan dia hampir pingsan. Hampir pingsan karena lamanya, dan dia menyiramkan air ke kepalanya agar tidak tumbang, agar kembali segar. Di atas kepalanya di usapkan atau disiramkan air oleh Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anha, menunjukkan saking lamanya Nabi SAW solat di solat kusuf ini. Wa qad injalatis syamsu fa khataban nas, Aisyah dengan tegas mengatakan setelah solat Nabi berkhutbah, ya, fa hamidallaha wa athna alai, Nabi memuji Allah dan menyanjungnya. Ya, ini tuntunan salat kusub yang agak rinci, kemudian ditambahkan dengan adanya khutbah setelah salat. Summa qal, di antara materi, ini juga tuntunan bagi imam ya, ketika nanti dia salat mengimami kaum muslimin dan dia langsung khutbah, maka tidak perlu dia cari-cari bahan. Baca hadis ini dan terangkan saja. Ya. Inna syamsa wal qamara, ini isi materi khutbah salat kusubnya Nabi alaihi salatu wasallam. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatih. Fa idza ra'aytum dzalika fad'u Allah wa kabbiru wa sallu. Apa lagi? Apa? Apa bacaannya? Nah, itu pakai harakat itu. Fad'u Allah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Ini dalilnya Imam Bukhari membuat bab ini. Ya, ini dari Imam Bukhari yang membuat bab ini, babu shadaqati fil qusuf. Nabi tegas mengatakan wa tasaddaqu. Jadi kita sudah dapat 4 ibadah tadi, sekarang tambahkan takbir. Ya, takbir kemudian sedekah. Nabi mengatakan fad'ullah, salat sudah dilakukannya sekarang. Kemudian dia mengatakan berdoalah kalian kepada Allah, kemudian bertakbirlah. Di antara lafaz zikir di situ adalah bertakbir, kemudian salat seperti yang telah dilakukan Nabi, kemudian bersedekahlah. Bersedekah maksudnya saat terjadi gerhana. Ya, saat terjadi selesai salat, selesai berdoa, iya, ambil HP, transfer. Iya. Kan enggak payah sekarang bersedekah. Atau kalau salatnya ada kotak infaknya, kan setiap masjid kan ada kotak infak. Tinggal ketika keluar selipkan uang ke dalam kotak infaknya. Ya. Nah, ini praktek atau bagaimana caranya kita bersedekah ketika terjadi gerhana. Ya. Bisa sebelum sholat, bisa dalam perjalanan menuju masjid, atau bisa selesai sholat, bisa kapanpun juga. Dan sekarang sangat mudah untuk bersedekah. Kemudian, summa qal. Ini juga di antara materi khutbah kusubnya Nabi. Ya ummata Muhammadin. Bisa juga dikatakan ya ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib sekarang mengatakan ya ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Karena kita semuanya umat Nabi Muhammad, ummatun ijabah. Ya. Wallahi ma min ahadin aghyaru min Allah an yazniya 'abduhu aw tazniya amatuhu. Ya ummata Muhammadin, wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Ini antara isi khutbahnya. Wahai umat Muhammad, kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada para sahabatnya, demi Allah tidak ada seorang pun yang lebih pencemburu dari Allah ketika seorang hambanya berbuat zina, ketika seorang hamba perempuannya berzina. Ya. Seorang ayah misalnya ketika anaknya berzina, atau seorang suami ketika mendapatkan istrinya selingkuh, membara rasa cemburu yang ada di dada seorang hamba. Ketahuilah ketika terjadi perbuatan tersebut, Allah lebih cemburu. Sesuai dengan kemahasempurnaan Allah Jalla wa'ala. Nabi yang mengatakan demikian. Ma min ahadin aghyaru min Allah an yazniya 'abduhu aw tazniya amatu. Ini menunjukkan bahwa terkadang fenomena-fenomena tersebut, bukan terkadang, pada umumnya fenomena-fenomena tersebut terjadi karena dosa. Ya. Peringatan dari Allah. Makanya Nabi khawatir. Nabi cemas, Nabi takut alaihi salatu wassalam. Maka Nabi mengaitkan di sini bahwa terjadinya gerhana bisa jadi karena dosa. Dan dosa yang paling kotor yang dilakukan oleh seorang hamba adalah berzina. Ya ummat Muhammadin, kata Nabi SAW melanjutkan, demi Allah, andai kalian mengetahui apa yang saya ketahui dari siksa Allah, dari ancaman, hukuman, dan azab Allah di alam kubur, di neraka, La dahiktum qalilan. Kalian akan sedikit tertawa. Wa la bakaitum katsiran, dan akan sering menangis. Lebih banyak kita menangis daripada ketawa. Karena kenapa? Beratnya ancaman hukuman siksa dari Allah Jalla fi'ala. Kita memang sudah mengetahui bagaimana siksa kubur, bagaimana susahnya hidup di dalam kubur. Dhammatul qabri, himpitan kubur itu sudah menimpa semua orang. Tidak ada yang selamat dari dhammatul qabri. Sempitnya dirasakan oleh setiap orang. Ya. Sempitnya alam kubur. Nanti Allah yang melapangkannya. Setelah Allah berkehendak untuk melapangkan, dilapangkan. Awal pertamanya semua merasakannya. Itu saja sudah menakutkan. Ya. Makanya nanti di antara keutamaan orang yang menjawab dengan benar, yufsahu lahu fi qabrihi, ya, maddal basar, dilapangkan selapang-lapangnya kuburnya. Sementara yang tidak, justru sempitnya himpitan kubur itu semakin dihimpitkan. Dijepit dia oleh kuburnya. Wal'iyadzu billah. Itu saja sudah sangat menakutkan. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu setiap kali melihat kubur menangis. Setiap lewat kubur menangis. Ya. Orang heran, kenapa? Bukankah engkau sudah dijanjikan surga? Ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya. Ma dharra Utsman ma fa'ala ba'da al-yawm. Kata Nabi, apapun yang dilakukan oleh Utsman dari kesalahan setelah hari ini tidak ada, tidak akan merusaknya. Tidak akan menyakitinya, tidak akan mencelakakannya. Ya, dari kesalahan. Tetapi setiap melewati kubur dia menangis. Orang-orang bertanya, kenapa? Wahai Amirul Mukminin. Kata Utsman menjelaskan, sesungguhnya kubur itu adalah awwalu manzilin min manazil akhirah. Dia adalah persinggahan pertama. Ya, persinggahan pertama untuk perjalanan akhir. Itu yang pertama. Kalau dari langkah pertama itu kita susah, maka otomatis setelahnya akan susah, perjalanan yang lama, panjang. Ya. Kalau dari awalnya kita sudah mulai dimudahkan oleh Allah, maka setelahnya akan pasti mudah. Ini yang ditakutkan. Makanya Nabi mengatakan, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Kalau kalian tahu, Nabi kan diperlihatkan siksa kubur, dipertontonkan siksa neraka. Ya. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ra'aitun nar. Saya melihat neraka. Diperlihatkan dengan berbagai macam penyiksaan yang diperbuat oleh Allah kepada ahli nar. Ya. Begitu juga kubur. Makanya Nabi mengatakan, andai kalian tahu apa yang saya tahu, maka kalian tidak akan mungkin tertawa atau sedikit tertawa. Lebih sering memperlihatkan rasa khawatir, rasa cemas. Ya. Dan kalian akan sedikit tertawa karena tidak ada yang menggembirakan di dunia ini ketika teringat azab kubur, teringat perjalanan akhirat di padang mahsyar, sempitnya, panasnya, dan tidak ada naungan, tidak ada air yang diminum, tidak ada makanan. Ya. Dan tidak beralas kaki, tidak berpakaian. Nah, perjalanan bukan sebentar, lama prosesnya. Nah, kemudian nanti apakah surga neraka melalui sirat, mendapatkan pembagian catatan amalan, ini berat. Tidak akan mungkin orang setiap ada yang mengembirakan di dunia, terlihat, teringat olehnya itu, maka tentu dia hilang seleranya. Hilang seleranya. Nah, ini yang ditekankan oleh Nabi dalam khutbah kusufnya, mengingatkan mereka untuk selalu menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syekh Al-Utsaimin menguraikan tentang zina, ya, di halaman 194. Ya. Menyampaikan mempunyai sifat cemburu. Ini yang pertama, ya. Nabi dalam khutbah ini beliau menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat cemburu yang lebih dari siapapun ketika hambanya yang laki-laki atau hambanya yang perempuan melakukan perzinahan. Dalam hal ini terdapat peringatan keras tentang perbuatan zina baik dari pihak laki-laki ataupun pihak perempuan. Oleh karena itu Allah taala berfirman, wala taqrabu. Bukan wala taznu, tetapi wala taqrabu az-zina. Dan janganlah kamu mendekati zina. Mendekati. dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini tidak disebutkan janganlah kalian melakukan perzinahan, namun lebih dari itu, yakni menjauhlah dari perbuatan zina semampu kalian, karena perbuatan zina kita mohon kepada Allah agar melanjutkan kita darinya, sesuatu yang sangat dicemburui oleh Allah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Ya ma min ahadin aghyaru min Allah min ayyazniya 'abduhu aw tazniya amatu. Kemudian di halaman 155 tentang cemburu ya. Dalam hadis ini di atas dijelaskan tentang penetapan sifat cemburu Allah Azza wa Jalla, ini adalah sifat yang hakiki milik Allah. Perhatikan, ini adalah sifat yang hakiki milik Allah, akan tetapi lebih besar. Ya, lebih besar dan lebih dasar dari cemburu yang dimiliki oleh manusia. Sungguhnya Nabi SAW telah bersabda pada Sa'ad bin Ubadah, jika aku mendapatkan ini, Nabi bertanya kepada Sa'ad bin Ubadah berkata kepada Nabi, jika aku mendapatkan orang bodoh yang ingin menyentuh istriku, maka aku pergi mencari 4 orang saksi, demi Allah aku pasti akan membunuhnya dengan pedang bukan pada bagian tumpulnya. Ini menunjukkan betapa besarnya cemburunya Sa'ad bin Ubadah ketika ada laki-laki bersama istrinya. Dan Nabi juga menegaskan bahwa Nabi mengatakan ata'jabuna min ghairati Sa'din, kalian heran dengan kecemburuan Sa'ad begitu besarnya, begitu pencemburunya dia. Fa wallahi inni la aghyaru min Sa'din, kata Nabi, demi Allah sungguh saya lebih cemburu daripada Sa'ad. Wallahu aghyar minni, dan Allah lebih cemburu daripada saya. Ketika terjadi perzinahan dilakukan oleh seorang hamba, makanya perzinahan itu perbuatan yang keji. Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjauh, jangan dekati. Kalau sudah berlangkah-langkah mendekati zina, maka terjerumus. Ya. Nabi mengharamkan khalwat, berdua-duaan. Nabi mengharamkan ikhtilat. Dan khalwat juga termasuk sekarang ini sarana zina adalah media sosial. Media sosial berhubungan dengan dua laki-laki dan perempuan yang tidak mahram dengan sangat intens sekali. Bahkan lama-lama saling nelpon, saling chattingan. Ya, tanya ini, tanya itu. Ini semuanya langkah-langkah menuju zina. Berhati-hati ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian di akhir ya, setelah Nabi mengatakan kalau kalian tahu apa yang saya ketahui, maka kalian akan lebih banyak menangis daripada ketawa. Ada tambahannya, walama taladzastum bin nisa'i alal furush. Kalau kalian tahu apa yang saya tahu, maka tidak akan mungkin kalian bisa menikmati istri-istri kalian di kasur. Ya. Tidak akan terasa. Karena ketakutan, kecemasan terhadap apa yang disiapkan oleh Allah dari hukuman. Wala kharastum ila su'udat taj'aruna ila Allahi azza wa jalla. Maka kalian akan pergi menuju tempat-tempat tinggi, menyepi untuk berlindung kepada Allah. Dari ancaman hukuman, siksa kubur, siksa neraka, dan ancaman-ancaman kemurkaan Allah yang lainnya. Kalian akan mengkhususkan atau mengfokuskan diri untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itulah satu-satunya hadis di bawah bab yang kedua tentang salah satu dari ibadah yang dilakukan ketika gerhana adalah sedekah, dan sedekah kepada apapun juga. Tidak mesti pada masjid, tidak mesti pada anak yatim, dan kalau bisa semuanya lakukan semuanya. Wallahu taala alam, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita petunjuk dan tuntunannya untuk selalu berada di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, dan kita sediakan waktu untuk tanya jawab. Silakan. Kalau Nabi mengatakan idza ra'aitum, maka di sini semuanya kepada penglihatan mata. mata kepala. Ya, karena ketika itu belum terlalu, tidak ada sarana-sarana untuk melihat sekarang ini dengan ilmu-ilmu falak. Ya. Makanya ketika cerita Abu Bakrah, mereka sedang ngumpul-ngumpul dengan Nabi, tiba-tiba terjadi gerhana. Nampak. Karena nampak tanda-tandanya. Nampak tanda-tandanya, kok awan tidak ada? Langit cerah. Matahari kok tidak sinarnya terang? Jadi itu yang maksud dengan melihat. Kemudian tertolak juga penglihatan-penglihatan dengan perkiraan dengan ilmu falak sekarang ini. Bisa jadi sekarang kan sudah diketahui kapan terjadi gerhana, sudah ditentukan juga tempat-tempat terjadi gerhana, titik-titiknya. Maka sama, ya sama. Kita pun walau tidak melihat, tapi dengan berita tersebut sudah menjadi standar ya. Untuk mempersiapkan diri dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan. Wallahu ta'ala alam. Ya. Salam. Ya, ya. Wallahu a'lam. Itu yang tadi saya menjadi jawaban saya tadi adalah kaitannya dengan melihat mata kepala. Ya, melihat mata kepala. Bila mana di daerah kita terjadi gerhana tersebut, maka saat itu kita sholat. Tetapi kalau ternyata bukan pada tempatnya, maka kita juga tidak disyariatkan. Ya, tidak disyariatkan untuk sholat karena kita tidak melihat adanya gerhana. Ya, tidak melihat adanya gerhana, maka semuanya dikaitkan dengan penglihatan mata kepala, sama dengan melihat anak bulan. Sama dengan melihat anak bulan, kalau tuntunan yang syar'inya adalah melihat dengan mata kepala. Karena ini yang akan tertutup. Ini yang akan tertutup oleh awan. Pandangan mata yang akan tertutup oleh awan. Sementara hitungan ilmu falak itu tidak akan tertutup oleh apapun juga. Bahkan ukuran berapa di atas ufuk, derajatnya, itu sudah diketahui oleh ilmu falak. Adapun yang dikaitkan dengan ilmu syariat, itu semuanya dengan indera kita. Makanya kalau terjadi gerhana, itu dikaitkan dengan reaksi atau hasil yang dipantau oleh indera kita. Kalau memang terjadi di tempat kita dan kita melihatnya, walaupun mungkin sebelumnya sudah ada perkiraan dan ternyata memang benar, maka kita salat. Tetapi kalau seandainya berita mengatakan dalam ilmu falaknya ditetapkan terjadi gerhana, tetapi kita di luar area di mana terjadi gerhana, kita tidak disyariatkan untuk salat gerhana. Wallahu a'lam. Ya. Nah, kalau sebagian sama. Kalau sebagian sama dengan gerhana. Ya. Kalau sebagian terjadi di daerah kita, salat gerhana. Karena kan tadi kan tersembunyinya cahaya matahari. Tersembunyi total, mungkin total ya. Sebagian juga yang tersembunyi. Maka syariat salat gerhananya tetap dilakukan. Syariat ibadah yang tadi kita ketahui dilakukan di sana. Ukuran berapa tertutupnya bukan standarnya. Tetapi ketika terhalangi, itulah yang dimaksud dengan gerhana. Ya. Sebagian, tidak sebagian, sebagiannya kecil tetap gerhana. Tetap gerhana, maka syariat ibadah tadi kita lakukan. Karena kan intinya adalah rasa takut kita kepada Allah, kemudian pahala yang dihasilkan oleh ibadah-ibadah tadi. Wallahu a'lam. Masih ada? Dalam Sahih Muslim kita sudah pelajari di hari-hari terakhir ini adalah tentang bagaimana kehidupan ekonomi atau dapur Nabi SAW. Aisyah bercerita dan yang lainnya juga bercerita. Nabi, bukan hanya Nabi, karena di situ kata Aisyah, nahnu alu Muhammadin. Kami keluarga Nabi. Jadi semua istri-istrinya. Ya, semua istri-istri Nabi itu tidak pernah merasakan kenyang lebih dari 2 hari. Ya. Kalau nanti ada kelebihan makanan, itu hanya untuk 2 hari saja. Nah, kemudian lapar lagi, kurang lagi. Ya. Nah, sisanya itu dengan kurma dan air. Kalaupun nanti kenyang oleh, maksudnya kenyang oleh roti, oleh makanan yang mengenyangkan. Ya. Oleh roti, itu tidak pernah lebih dari 2 hari berturut-turut. Ya. Nah, ini yang dimaksud adalah semua keluarganya, karena Aisyah sini mengatakan nahnu alu Muhammadin. Jadi semua kekurangan yang meminta untuk ditambahkan nafkah itu semua. Ketika Nabi pisah ranjang dengan semua istrinya, semua yang meminta, karena semua merasakan kekurangan. Ya. Istri pertama ketika itu ya. Istri pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, semua merasa kekurangan dan meminta tambah. Ya, minta tambah. Mereka tidak, ketika itu sudah merasa tidak, ya, tidak merasa bersalah untuk, kan wajar-wajar saja minta tambah. Karena memang kekurangan. Bukan kekurangan dalam pandangan wanita ibu-ibu sekarang ini. Ya, masih kurang, yang ada cuma tahu tempe, ayam belum dapat, ikan belum ada. Ya, tidak, kekurangan memang lapar. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Itu yang dimaksud. Ya. Kenyang 2 hari, laparnya 3 hari. Nah, itu yang mereka minta tambah agar kenyangnya sampai 4 hari cukuplah. Ya. Nanti sisanya tidak apa-apa lapar. Jadi semuanya yang merasakan itu, bukan hanya Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan nahnu, kami keluarga Nabi. Jadi semua istrinya. Ditambah dengan ketika Nabi SAW berhutang membeli 20 atau 30 dirham sahih Muslim sa' gandum untuk persediaan dapur istri-istrinya semua, dan belum terbayar olehnya, baju besinya masih tergadai di penjual gandum tersebut. Ya. Ini menunjukkan bahwa keadaan demikian bukan hanya satu dapur, tetapi semua dapur istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhunna. Bahkan ketika Allah pasca mereka itu dipisah ranjang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama sebulannya, turun ayat kepada Nabi untuk menanya selera mereka. Kalian mau hidup susah di dunia ini atau mau senang-senang? Ya. Ya nisa'an nabiyyi, ya nisa'an nabi. In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinata. Jika kalian ingin kehidupan dunia, ingin senang-senang, ya. Fata alaina. Ayo sini. Umatti'akunna. Saya akan berikan kesenangan kepada kalian. Caranya cuma satu. Wa usarrihkunna sarahan jamila. Saya akan ceraikan kalian dengan cerai yang baik-baik. Janda Nabi siapa yang tidak mau? Ya. Tidak ada yang mau, tidak mau janda. Mungkin dikejar kalau apalagi janda ustadznya. Janda orang kaya. Janda orang kaya. Janda pejabat misalnya. Jadi dikejar. Ya, kalau kalian mau hidup senang-senang di dunia ini, bisa, saya berikan itu. Wa usarrihkunna sarahan jamila. Saya ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Jadi semua yang merasakan kesempitan hidup, kesulitan, kekurangan, kelaparan, ternyata semuanya memilih untuk susah. Aisyah yang pertama mengatakan, saya memilih bersamamu ya Rasulullah. Menunjukkan keimanannya, kecerdasannya, ketakwaannya, keilmuannya, kepahaman yang dalam terhadap agama radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Kemudian diikuti oleh istri-istri Nabi yang lain sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, jadi tentang yang tidak pernah kenyang lebih dari 2 hari berturut-turut itu semua rumah Nabi alaihi salatu wasallam. Allah. Nah, dia tahu keadaan semuanya. Dan kan Nabi SAW adil membagi. Malam ini kan sudah ada gilirannya masing-masing. Ya. Dan Aisyah yakin-yakinnya Nabi SAW adil dalam membagi hari, dan adil juga dalam membagi rezeki, membagi dapur. Ya. Adil. Maka dia tahu kalau dia kekurangan, pasti yang lain kekurangan. Ya. Dan bukan hanya Aisyah yang bercerita. Sahabat-sahabat Anas bin Malik juga bercerita. Bahwa keluarga Nabi tidak pernah merasa kekenyangan, ya, lebih dari 2 hari atau 3 hari berturut-turut. Tidak pernah. Jadi bukan hanya Aisyah yang menentukan. Semua orang tahu. Umar pun Ibn Khattab juga tahu. Ya. Juga tahu bahwa Nabi SAW seringkali kelaparan daripada kenyang. Itu semua rumahnya bersama istri-istrinya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Hah? Salam bukan untuk orang yang berjenggot. Nabi mengatakan afsus salam li dzawi lihyah. Nah, ada kata Nabi. Sebarkanlah salam kepada yang kau lihat berjenggot saja. Ya, enggak ada. Afsus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Bahkan Nabi mengatakan sebarkan salam kepada orang yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. Dan bahkan Nabi mengatakan tanda-tanda dekatnya kiamat adalah orang menyampaikan salam hanya kepada yang dikenalnya saja. Dan ini tanda kiamat ini. Menyampaikan salam kepada orang yang berjenggot saja. Ya, berjenggot. Ada orang-orang yang dia lebih baik daripada kita tapi jenggotnya tidak tumbuh. Tidak salam kita. Ini bukan, ini kekeliruan yang sangat fatal. Menjadikan standar kemuliaan yang berhak didoakan hanya jenggot saja. Ini keliru sekali. Semua orang membutuhkan doa kita. Makanya menyebarkan salam terkadang ibadah, terkadang dakwah, terkadang pelunak jiwa, pelembut hati sebagai penarik. Ya, jadikan salam itu sebagai sarana dakwah. Kita ketika bersama Syekh Asim Al-Quryuti seringkali ditegur oleh beliau. Kalian kenapa tidak menyebarkan salam? Kenapa tidak menyebarkan salam? Ini yang selalu kita terkadang setelah lewat kejadiannya kita baru menyesal. Oh, kenapa saya lupa? Karena tidak biasa kita lupa. Beliau subhanallah. Ya. Memang begitulah ulama-ulama. Dimanapun dia, dengan orang yang awam sekalipun. Ya, karena dia tahu kita ke negeri Islam, maka dia salam kepada siapun juga. Ya. Di bandara itu siapa yang jumpai salam dia. Ya. Kenal atau tidak kenal, tahu atau tidak tahu, dan bahkan siapapun juga, yang tidak pakai jilbab pun dia salami. Dia ucapkan salam, bukan salami ya. Dia ucapkan salam. Ya. Intinya seperti itu. Kalau seandainya kita sudah mulai terarah kepada sebuah sikap bahwa salam, kita merasakan nyaman salam kepada yang berjenggot saja, ini merupakan langkah-langkah syaitan. Ini penyimpangan pemahaman. Ini yang diinginkan oleh syaitan untuk memecah belah kita. Kita menganggap jenggot itu sebagai standar utama. Tidak. Tidak semua orang yang berjenggot lebih baik dari yang tidak punya jenggot. Ya. Apalagi masalah jenggot ini masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah. Besar. Saya coba teliti. Memang besar. Ya. Besar masalah membiarkan. Bukan mencukur ya. Bukan mencukur. Membiarkan dengan memendekkan. Ini pemalah khilafiyah. Walaupun yang kita pilih bahwa ini adalah Nabi SAW mengatakan urhul liha, hadisnya mutawatir, aful liha, jaga, ya, pelihara, jangan diganggu, biarkan tumbuh. Ini banyak lafaz-lafaz sehingga pada sebagian ulama menghukumi hadis jenggot ini termasuk hadis mutawatir dengan lafaz yang berbeda-beda. Khaliful majus, khaliful yahud, selisihlah dengan orang majus dan seterusnya. Tetapi jangan sampai sunnah ini membuat kita menyimpang pula. Membuat kita menyimpang pula bahwa kita jadikan sebagai tanda kebenaran, tanda kebaikan, tanda berada di atas al-haq, pemahaman yang benar, itu. Sebagaimana di pihak yang lain mengatakan itu tanda kesesatan. Orang menyimpang adalah orang yang berjenggot. Tanda-tanda ajaran radikalisme adalah jenggot. Ini juga sangat keliru antara gulu dan jafa. Kita gulu sementara di sana jafa. Ini jangan sampai begitu. Kita harus luruskan pemahaman. Terus belajar agama sehingga kita memposisikan sesuatu, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wabillahi taufik. Ada lagi? Baik.